الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الملك الحق المبين، وخالق الخلق أجمعين، ورازقهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، النبي الصادق الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله، فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. موافقاً لبيبو جماعة صلاة الصبح di Masjid Al-Mu'minah Putri 7 yang saya muliakan, yang saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala nikmat dan karunia hanya berasal daripada-Nya. Syukur kita kepada-Nya di subuh ini kita dapat hadir bersama di sini, di tempat yang insyaallah termasuk paling dicintai Allah. Ahabbul biqa'i ila Allah min masajid. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Kemudian kita di majlis yang insyaallah juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang siapapun hadir di dalamnya tidak akan pernah merugi dan sengsara. Kita di majlis yang mendatanginya adalah jihad fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka seperti berniat fi sabilillah. Majlis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah raudhah min riyadhil jannah, yang antara taman syurga. Majlis yang siapa masuk ke dalamnya, dorat masuk dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu bihi alaihi tariqan ila al-jannah. Siapa yang menempuh satu jalan dan berantai untuk ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Antara menuntut ilmu dengan mudahnya jalan ke syurga sangat jelas, karena beramal dengan ilmu pahalanya jelas. Tapi beramal tanpa ilmu, seberat apapun amalnya, pahalanya tak jelas. Oleh itu, orang yang menuntut ilmu semakin mudah baginya jalan ke syurga, karena dia punya petanya, dia punya sarana dan prasarana untuk menuntut. Maka merugi orang-orang yang zuhud tidak menuntut ilmu. Zuhud terhadap ilmu, bukan zuhud terhadap dunia, tapi zuhud terhadap ilmu. Oleh itu kita bersyukur kepada Allah yang telah menempatkan kita di tempat-tempat seperti ini. Selanjutnya, salawat dan salam untuk baginda Rasulullah bin Adam yang senantiasa berdoa kepada Allah minta ditambah ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Allah, memerintahkan kepada nabinya, katakan, Muhammad, ya Rabbi, tambahkan aku ilmu. Karena sesungguhnya Nabi alaihissalatu wassalam, walaupun beliau adalah yang paling alim di antara kita semua, adalah ulama-nya para ulama. Ini kalau nak beragama mengikut ulama, maksudnya adalah beragama mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi adalah ulama paling ulama. Adalah ulama paling ulama. Ini sebenarnya yang tepat adalah mengikuti ulama, yakni mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ulama yang datang setelahnya, kalau tak ada ilmu dari Nabi, tak jadi ulama. Kalau tak ada ilmu dari Nabi, tak jadi ulama. Maka memahami Islam melalui ulama, yakni memahami Islam melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para pewarisnya di antara para ulama yang betul-betul mewarisi Nabi alaihi salatu, yaitu yang beragamanya seperti Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan salawat dan salam kita membuka hati kita untuk mencintai Nabi alaihissalatu wassalam dengan sebenar-benarnya, sehingga sekecil apapun sunnahnya adalah sesuatu yang kita senangi dan kita cintai, dan sebaliknya tak mau kita tukar dengan perkataan siapapun di antara manusia yang lain. Semoga memudahkan kita bertemu dengannya di titik telaga yang memang khususkan bagi orang yang tidak menukar-nukar agamanya dari apa yang telah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan dan tinggalkan satu waris. Kaum muslimin dan muslimat, kembali kita bersama Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah ini. Pembahasan kemarin masih berkaitan dengan ikhtilaful hadis atau ikhtilaful riwayat. Kita masuk pada bab kemarin, hadis tentang tidak boleh menjual, atau hadis tentang riba, atau hadis tentang larangan riba. Qala Imam Asy-Syafi'i, sudah kita baca, kita baca cepat. Itu baca lapar pun tak makan. Karena seperti kata Al-Rabi Ibn Sulaiman Al-Muradi, saya membaca kitab Risalah bersama Asy-Syafi'i, ia muridnya Al-Rabi Ibn Sulaiman Al-Muradi, baca kitab Risalah dengan penulis yaitu guru mereka Imam Asy-Syafi'i 50 kali. Setiap dibaca ada saja ilmu baru yang dapat. Oh, dan berapa 10 kali? Sekali aja belum teman. Jadi kita baca pengguna Kusahat Al-Fasad. Ikhtilaf perhiwayat ini ada wajib melayani dan dikamah, yaitu terjadi ikhtilaf, perbedaan riwayat berbeda dengan perbedaan riwayat sebelumnya. Artinya kalau kemarin ada yang masuk dalam bab nasikh wal mansukh, kemudian ada yang mesti diterti karena yang satu dua dari yang lain, sekarang masuk pada riwayat yang bisa dikompromikan dan tidak bisa, dan mesti diterti, dan dua-duanya bisa diamalkan dengan cara agama. Qala akhbarana Malik, telah menyampaikan berita kepada kami Malik, Malik bin Anas ibn Abi Amir al-Asbuhi, Imam Mudarik Hijrah. Sebagian mengira Malik bin Anas ini anaknya Anas bin Malik. Ini menurut apa namanya? Terpleset lidah. Anas bin Malik ibn An-Nadhr An-Najjar Al-Ansar Al-Khazra. Ini dari Madinah. Orang Madinah. Sedangkan Malik bin Anas ibn Abi Amir Al-Asbuhi Al-Himyani Al-Yaman. Artinya dari Yaman. Walaupun ada yang tinggal di Madinah, walaupun datuk-datuk orang Arab semuanya berasal dari Yaman asal, baik Affan maupun Adnan, itu dua-duanya berasal dari Arab Yaman. Tetapi Malik bin Anas bukan anak Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, walaupun dua-duanya adalah orang Madinah. Anas bin Malik sahabat Nabi alaihissalatu wassalam, yang didoakan Nabi panjang umurnya, banyak rezekinya, banyak anak. Jadi umurnya panjang, hanya 103 tahun. Anaknya ketika belum meninggal lebih dari 100 juga. Alhamdulillah. Saya suka saya dapat tapi bukan warna. Kau muslimin dan muslimat dalam hati Allah SWT. Beliau Malik bin Anas, seperti yang kita sebutkan sebelumnya, adalah satu-satunya dari ulama mazhab yang empat yang merupakan pemuncak di bidang hadis dan fikih di masanya. Di masanya itu Anas, Malik bin Anas adalah orang yang paling faqih di masanya dan orang yang paling ahli hadis pada masa. Berbeda dengan imam mazhab yang lain, Abu Hanifah paling faqih pada masanya, tapi di hadis banyak yang lebih hebat daripada Imam Asy-Syafi'i. Di masanya paling faqih, tapi di hadis banyak yang lebih hebat daripada Imam Ahmad. Dia paling hebat di bidang hadis pada masanya, tapi di bidang fikih Asy-Syafi'i lebih hebat daripada. Tapi mereka semua berkawan. Awak saja yang berkelahi. Nah, Allahumma musta'an. Sebab apa mereka berilmu? Kita tak mau menuntut ilmu. Dengar-dengar dia jauh, orang lain kajinya. Akhirnya berkelahi kita. Kalau mereka tidak. Ahmad hadir di majlis Syafi'i, Syafi'i hadir di majlis Ahmad. Sehingga tidak tembak dari jauh. Tidak dengar dari jauh, dekat. Sehingga kalau dekat tak perlu berteriak-teriak. Apa saya berteriak kadang-kadang lain? Manggil dari jauh. Kalau dekat-dekat cukup bisi-bisi. Kalau sudah berteriak, berteriak-teriak tak damai hati. Tapi kalau sudah dekat-dekat berbisi, damai hati tidak. Makanya kalau dengan suami istri biar tidak berkelahi, bisi-bisi. Tapi kalau sudah ngomong katanya itu berkelahi. Demikian juga gitu. Jadi kalau imam, para imam dulu Syafi'i berhubungan, ada masalah dengan pendapat Malik, Syafi'i langsung datang klarifikasi sehingga dapat ini. Syafi'i dengan Ahmad juga berlanjut juga. Kalau ada hadis yang tidak sahih dia tanya ke Ahmad. Kalau ini hadis sahih pun tidak. Kalau kata Ahmad ini hadis tidak sahih dia tinggalkan. Dia tinggalkan. Demikian pula Ahmad tanya pada Syafi'i, ini pemahaman itu saya benar apa tidak? Kata Syafi'i tidak betul pemahaman begini. Yang betul begini dari saya ini. Ahmad pun rujuk dari pendapatnya. Jangan pakai bisi-bisi. Bisi-bisi mesra. Iya. Kalau orang mesra pakai bisi-bisi dia teriak. Hanya engkau jangan dibohir. Dia bukan bagaimana. Nah, biasanya yang bahasa bisi-bisi dan tidak dibisikan keteringan. Itulah sebabnya para ulama dulu berbeda tetapi tidak berpecah. Awak sekarang belum lagi berbeda sudah berpecah. Anak ini sedang sama Allah, pasti tidak sama kanya. Pasti tidak sama, benar sama. Kenapa? Karena berteriak dari jauh. Berteriak dari jauh. Makanya kita panggil mana yang suka berteriak dekat-dekat. Ada orang pernah berapa mengkomplain pengajian saya di kamar. Saya buat rekaman, hanya rekaman saya. Tolong Ustaz dengar, tidak mau pulang. Ayo hadir banyak saya sekali saja. Ya, mungkin aku dia saya pura-pura pula tak. Nah, dengarkan, tidak juga. Yang penting dia lebih mengenai pada isu daripada apa yang saya katakan. Kalau begitu berarti bawa enak. Tidak bermusuh dulu. Ini betul tak? Makanya ulama dulu Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan bahkan walaupun Imam Syafi'i tak bertemu dengan Abu Hanifah dan juga Imam Malik, tetapi murid-muridnya, murid Abu Hanifah banyak berguru kepada Imam Malik. Murid Imam Abu Hanifah banyak yang berkawan sama Imam Asy-Syafi'i dan seterusnya. Jadi tak boleh beda mazhab menjadi perbedaan di antara kita. Bahkan yang berbocah berarti kalau dia Hambali tak paham mazhab Hambali. Kalau yang membocah berbocah Syafi'i tak paham mazhab Syafi'i. Kalau dia membocah mazhab Hanafi tak paham mazhab Hanafi. Atau terlalu paham. Selalu paham sehingga fanatik yang tak bisa dipertahankan sedikit. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam. غير مقصود المسلم النافع دليل نافع لذلك مولى ابن عمر يقول سلسة دليل تجو فقهاء مدينة بلا مسادبي سلسة دليل تجو أهل فقه مدينة بلا مسادبي أن أبي سعيد الخضري سعد بن مالك بن سنان الخضري رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل jangan engkau menjual emas dan emas kecuali sama kecuali mislan bimislin kecuali timbangannya sama tidak boleh berubah aku tidak boleh ditambah wala tusyifu ba'daha 'ala ba'd ini tambahan kepadanya jangan dilebihkan sebagian terhadap sebagian yang ya asyfu itu maknanya asyiana jadi wala tusyifu jangan ditambah wala tazidu ba'daha 'ala ba'd walaupun emas ini baru, ini emas lama. Yang penting kalau sama-sama emas, tak boleh dilebihi. Nah, kalau tuan tak rela dengan harga yang sama, tak rela sama, jual emas lama dulu, selesai dijual beli emas yang baru. Ya, kalau misalnya tak mau, maka dijual sebabnya diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Bilal radhiyallahu ta'ala ketika dia beli apa satu keranjang ataupun satu apa satu takaran atau ada satu ember kecil ya itu kurma dengan dua ember atau dua tidak satu kilo dengan dua kilo kata Nabi SAW tak boleh ini yang lima ini lima lalu gimana caranya jual dulu yang mahal ini dan dapat duitnya beli yang murah dengan duit, tidak dengan barang yang sama. Jadi jual korma dengan korma walaupun ajual lawan berni dua jual lebih mahal 4 kali lipat atau 5 kali lipat. Tapi kalau korma dengan korma tak boleh dilipat. Ini lima. Lalu gimana? Jual dulu aja. Ulama sekali saya tahu harga memang tinggi, murah lama. Iya tak? Mana yang lebih cepat laku? Barang murah atau barang mahal? Barang murah, barang mahal lama makainya ini tidak ada habisnya kalau barang murah cepat habisnya, jelas. Makanya barang murah banyak yang pembelinya, barang yang mahal banyak yang tak suka, juga tak suka tak terbeli, tak dan beli. Inilah juga saya biasa menyebutkan sesuatu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mahal, tak banyak yang bisa. Tapi yang bukan sunnah Nabi murah, sehingga banyak yang mana ya, makai banyak suka. Rasanya murah meriah. Kalau sunnah Nabi tidak sulit, karena barang mahal datangnya dari langit, dari wahyu Allah SWT, sehingga tidak semua orang bisa pakai. Betul tak? Karena barang impor. Tapi kalau yang tidak sunnah Nabi barang murah, tanpa dibeli pun dikasih orang gratis. Siapa mau? Ya, tempat. Tanpa belajar pun bisa dapat. Tanpa belajar pun bisa dapat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat sunnah di mana? Baik, wala tabi'ul wariqa bil wariq illa mithlan bi mithl. Jangan jual perak dengan perak kecuali sama. Wala tusyifu ba'daha 'ala ba'd. Jangan ditambahkan sebagian terhadap sebagian yang lain. Kalau perak dengan perak tidak sebenarnya. Dan yang kedua tidak boleh pula membeli barang yang ada dengan barang yang belum ada. Maksudnya emas dan perak. Emas saya dari rumah saya beli dengan emas atau saya jual dengan emas yang ada di saat transaksi. Ini juga tidak boleh. Jadi harus dua-duanya ya dan biaya. Harus nakdan, harus cash. Tidak bisa ditunda salah satunya. Sebab ada di dalamnya ada terjadi buruh atau gabat atau unsur tipuan di dalamnya. Qala warada Malik an Musa bin Abi Tamim an Sa'id yasa ala Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udhiya ila Sa'id bin Abdul daripada Malik dan Musa bin Abi Tamim an Sa'id bin Yasa ala Umar Rasulullah SAW. Ad-dinar bid-dinar, wadirham bidirham laqadla bainahuma, yaitu dinar dijual dengan dinar, dirham dijual dengan dirham, laqadla bainahuma, tak boleh ada tambahan di antara keduanya. Tsumma qala akhbarana Malikun an Humayd bin Qais an Bujayr an Umar telah memberikan berita kepada kami Malik dan seterusnya dari an Humayd bin Qais an Mujahid dari Mujahid ibn Jabal an ibn Umar dari ibn Umar itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wa anhu qala wa dia berkata ad-dinaru bid-dinar, dinar dijual dengan dinar, wa dirham bid-dirham, dan dirham dijual dengan dirham, la qabla bainahuma, tak boleh ada kelebihan di antara keduanya. Hadza ahdu nabiyyina ilayna, inilah yang telah diperintahkan oleh atau diwasiatkan oleh Nabi kami kepada kami. Wa ahduna ilaikum, dan perintah kami pula kepada kami. Jadi sahabat mengatakan ini yang diperintahkan Nabi kepada kami, dan ini pula yang kami perintahkan kepada kalian. Inilah perjanjian kami dengan Nabi SAW, dan ini perjanjian kami dengan kalian para tabi'in. Artinya dinar dan dinar, dirham dan dirham tak boleh dilebihkan. Qala Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, wa rawa Utsman bin Affan, dan diriwayatkan pula oleh Utsman bin Affan, wa Ubadah bin Shamit, dan Ubadah bin Shamit, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadiya 'ala ziyadati al-dhahabi bil-dhahab yadan biyad, bahwa Rasulullah SAW melarang menambah jual beli transaksi emas dengan emas yang berlaku biadanya secara cash. Artinya tidak boleh ada kan tambahan dari salah satu jenis. Kalau Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i berkata, wa bihadhihi al-ahadithi na'qul, dan pendapat kita apa? Hadis-hadis inilah yang kita ambil sebagai dalil dan pedoman. Wa qala bi mithli ma'naha al-akabir min ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pula pendapat yang semakna dengannya oleh para ulama-ulama besar sahabat Rasulullah SAW, wa aktsarul muftiyin, dan sebagian besar para mufti. Mufti boleh al-muftiyin juga boleh, walaupun yang masyhur adalah mufti. Yang masyhur adalah daripada mufti, jamaknya adalah muftu, tapi kalau sedang nasab dan jar dibaca mufti. Tapi dalam sebagian boleh dibaca al-muftiyin. Dan Imam Asy-Syafi'i adalah hujjah dalam lughah. Seperti kata Ibnu Hisham An-Nahwi, Asy-Syafi'i hujjatun fil lughah. Asy-Syafi'i adalah hujjah dalam bahasa. Biasanya kan mufti'in dihidangkan salah satunya yang ditakfir untuk meringankannya. Tetapi dalam sebagian bahasa Arab itu dibolehkan. Wa aktsaru mufti'ina fil burdan, dan sebagian besar ahli fatwa di berbagai negeri. Artinya tidak boleh menjual emas dengan emas, perak dengan perak, kecuali sama. Dan mesti cash, mesti nakda, mesti hadir kedua-dua barangnya. Tidak boleh satunya ada, satunya tidak. Harus dua-duanya di depan. Baik. Akhbarana Sufyan, kemudian memberikan berita kepada kami Sufyan, yaitu Sufyan ibn Uyainah al-Hilali, Imam Al-Hijaz, wa faqihuha annahu sami'a Ubaydullah bin Abi Yazid, wa dia mendengar Ubaydullah bin Abi Yazid yaqulu, berkata, sami'tu Ibn Abbas yaqul, saya mendengar Ibn Abbas yaitu Abdullah Ibn Abbas wa Abdul Muttalib Al-Hashimi Hamrul Rumah turjuman Al-Quran, yaitu ulama besarnya umat dan penafsir Al-Quran radhiyallahu anhu, berkata, akhbarani Usama Ibn Zaid, telah memberitahukan kepada Usama Ibn Zaid, yaitu Usama bin Zaid Ibn Haritha hibbu Rasulullah SAW, sekasi Rasulullah SAW, anak saya Rasulullah SAW, yaitu anak Usama bin Zaid bin Haritha Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama riba fil nasiha. Sesungguhnya riba itu hanya pada nasiha, yaitu sesuatu yang dijual tidak cash. Artinya suatu emas ini hadir dan yang satunya tidak hadir. Ini namanya nasiha. Jadi di sini Imam Abdullah bin Abbas berkata dari Usamah bin Zaid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama riba fil nasiha. Bahwa riba itu hanya nasiha, yaitu sesuatu yang dijual atau yang dalam apa namanya yang tidak cash atau alias berhutang atau dalam transaksi. Nah, tapi selama cash itu boleh saja ditambah mafhum mukhalafah, karena dia mengatakan innama dengan bahasa al-hasr, yaitu bahasa menyingkir. Artinya seolah-olah selain daripada itu tidak riba. Innama riba bin nasiha, yang dimaksud dengan riba itu hanyalah pada jual beli yang tidak cash, jual beli yang tidak cash atau berhutang kepada satu masa. Misalnya hutang 1000, kalau dibayar sebulan 1000, kalau bayar 2 bulan 1200, bayar 4 bulan 1300. Ini yang tidak boleh. Menurut riwayat Usamah bin Zaid yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas. So bedanya kalau yang tadi adalah cash, yaitu barang-barangnya ada dua-duanya, yaitu emas 1 kilo dan emas 1 kilo. Tak boleh ditambah walaupun hanya 1 gram. Tak boleh ditambah dengan walaupun hanya 1 gram. Selama emas dengan emas tak boleh. Nah, dan lalu datang riwayat Abdullah bin Abbas, dia mengatakan bahwa riba itu hanya sesuatu yang dijual dengan cara hutang atau sesuatu transaksi yang sifatnya hutang. Artinya sekarang kalau seandainya emas dengan mafhum mukhalafahnya, artinya dipahami dari riwayat Abdullah bin Abbas ini adalah bahwa selain daripada utang boleh saja ditambah. Seperti misalnya kita jual air. Nah, jual air putih berapa? Ini berapa nih sebetulnya? Gratis ya? Gratis. Ya, kalau sudah jadi air sirup. Nah, 5.000 ya? 5.000. Nah, lalu saya jual sirup dengan air putih. Hah? 2 botol sirup, apa? 1 botol sirup dengan 5 botol air putih. Boleh mana? Boleh. Hah? Boleh. Kenapa boleh? Hah? Karena dia tak masuk barang riba. Masuk barang riba. Baik. Jika emas yang lama dijual dengan emas yang baru, emas lamanya 3 gram, emas baru 2,5 gram, boleh? Boleh. Kalau mafhum hadis Ibnu Abbas ini, kalau selama cash boleh. Seolah-olah karena dia bilang bahwasanya riba itu hanya berlaku bila berhutang. Bila berhutang, artinya pembayaran yang ditunda, an-nasi'a, pembayaran yang ditunda. Ini mafhum Abbas. Apa mafhum daripada hadis Usamah bin Zaid? Kalau hadis yang sebelumnya bahwa seluruh kelebihan bila dijual emas dengan emas, perak dengan perak, dijual berlebih salah satunya walaupun tidak berhutang adalah riba. Tapi Abdul Hadis Usamah ini seolah-olah ini tidak riba. Jelas? Jadi antara hadis yang pertama dengan hadis ini terjadi pertentangan pada zahirnya. Pada zahirnya. Qala fa akhadha bi hadhihi al-Abbas wa nadharu min ashabi al-Madinah wa ghayrihim. Nah, hadis ini menjadi pegangan Abdullah bin Abbas dan beberapa orang dari murid-muridnya di Mekah. Murid-muridnya di Mekah. Ya, wa ghairuhum dan selainnya. Dan selain mereka, seperti murid Abbas, Abul Aliyah dan Sa'id bin Jubair. Jadi mereka memandang bahwa riba itu hanya berlaku bila transaksinya utang. Transaksinya utang. Tapi kalau transaksinya cash, itu tidak ada masalah bila ditambahkan salah satu daripada dua barangnya. Paham? Berapa persen? Nah, artinya kalau mengikut pahamnya Abdullah bin Abbas dari hadis innamal nasi'atu innamal riba fil nasi'at, riba hanya berlaku pada transaksi utang. Maka waktu Abdullah bin Abbas boleh menjual 1 kilo kurma dengan 1 kilo seperempat kurma, atau 1 gram emas dengan 1,02 gram emas selama transaksinya tidak utang, selama transaksinya cash. Ini menurut fatwanya Abdullah bin Abbas dan sebagian muridnya, memandang hadis yang diriwayatkan daripada Usama ibn Zaid. Tetapi kalau melihat daripada hadis Abi Sa'id al-Khudri, Ubadah ibn Samit dan lain-lainnya, ya, bahwa menambah itu termasuk riba, termasuk riba baik berhutang maupun tidak, maupun tidak berhutang, asal dia masuk dari harta ribawi. Harta ribawi, harta ribawi itu ada berapa? Ada 6 emas, perak, kurma, darah, jandu, saya dah juga zabib. Nah, zabib artinya barang yang diwajibkan atau apa boleh dikeluarkan saya mesti ada zakatnya. Itu sesuatu yang merupakan kebutuhan utama, kebutuhan utama. Maka ini boleh ribawiyah mustita, itu 6 harta atau barang riba. Nah, bila terjadi transaksi tukar menukar di antara keduanya, maka menurut hadis Abdullah bin Umar, hadis Abi Sa'id al-Khudri, hadis Ubadah bin Samit, bahwasanya kalau dilebihkan salah satu dari pihak yang bertransaksi, baik hutang sifatnya maupun cash, maka tetap berlaku riba. Kalau fatwanya atau hadis riwayat Abdullah bin Abbas dari Usama ibn Zaid, maka kalau tidak berhutang atau cash atau transaksinya berlaku saat itu tidak ada hutang, maka tidak masalah ditambahkan salah satu. Jelas. Maka antara hadis yang pertama dan hadis yang kedua seolah terjadi perbedaan atau pertentangan. Lepas apa lagi hadis Mu'abbas wanakar min ashabi al-Makkiyyin wa ghairuhum. Hadis inilah menjadi pegangan Abdullah bin Abbas yang menyatakan boleh melebihkan salah satu dari pihak yang bertransaksi selama tidak berhutang, selama tidak sifatnya hutang, selama transaksinya kotak. Demikian pula pendapat sebagian muridnya dan selain mereka. Qala faqala al-Qadhi. Imam Syafi'i berkata, lalu ada yang bertanya kepada hadal hadis mukhalifun li hadis qabl. Hadis ini itu hadis innamal nasi'at innamal riba bin nasi'at, riba itu hanya berlaku pada seperti yang sifatnya bukan. Apakah ini bertentangan dengan hadis yang sebelumnya? Yaitu hadis yang menyatakan bahwa ada riba walaupun tidak utang. Walaupun tidak utang. Qultu, saya jawab kata Imam Asy-Syafi'i, yahtami khilafah wa muwatta'ah. Ini hadis bisa bertentangan, bisa pula tidak bertentangan. Bisa bertentangan, bisa tidak bertentangan. Ya, beliau menyatakan ini karena Ibn Abbas seolah-olah menyatakan bertentangan. Nah, tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan bisa bertentangan, bisa tidak. Qala wa bi ayyi shay'in yahtamilu wa qadaha. Lalu bagaimana dia bisa tidak senang? Kulkulkan ya Usama. Dia berkata, barangkali Usama sami'a Rasulullah SAW yus'al. Waktu itu mendengar Rasulullah SAW ditanya anis sintayil mukhalifin. Mungkin pertanyaan Usama tentang dua barang yang tidak sama. Jelas? Mungkin Usama mendengar Rasulullah SAW ditanya tentang transaksi jual beli antara dua barang yang berbeda. Mobil dengan motor sama barangnya, sama-sama besi. Sama. Boleh tak dijual satu mobil dengan satu mobil motor? Satu unit mobil dijual dengan satu mobil motor. Paham tak? Boleh? Mesti satu mobil dengan satu motor mesti sama. Mesti? Seolah lagi besar sekali misalnya. Baik. Apa yang pasti? Pena. Ada pula pena. Sebuah pena dijual dengan 3 buku. Boleh? Boleh? Kenapa? Kenapa? Barangnya berbeda. Barangnya berbeda. Jadi pertanyaan aku, hadis Usama, innama riba bin nasi'ah, riba itu hanya berlaku pada pada utang, pada sesuatu yang tidak cash. Mungkin dia mendengar Nabi mengatakan itu ketika ditanya tentang transaksi antara dua barang yang berbeda. Jelas? Jelas ya? Baik, misalnya mungkin setelah waktu itu ditanya dengan satu keranjang yang korma dijual misalnya dengan 10 dirham misalnya. Ditanya kepada Nabi SAW, apakah riba itu ya Rasulullah? Padahal di pasar saya beli 8 dirham. Mungkin itu pertanyaannya kan? Barangnya berbeda. Maka dijawab oleh Nabi, lah tidak, innama riba bin nasi'ah. Tidak, yang riba itu hanya kalau utang sifatnya. Maksud Nabi apa? Bila kalau tanda bayar cash 8 dirham, kalau berhutang 10 dirham, lalu tidak ditentukan akad yang mana pada waktu itu tersebut. Jelas? Bayar apa? Awalnya biasa jual beli, dua jauh jual beli pula. Misalnya, ini korma yang nampak juga ya. Air lah ini air. Ini air. Saya jual 1.000 rupiah. Kalau cash. Kalau bayarnya pekan depan, Jumat depan, 2.000. Lalu kita berpisah tanpa menentukan akad yang mana yang diterima. Ini riba. Ini riba. Jelas? Karena ada dua akad dalam satu akad, yaitu akad cash dengan akad lawan cash apa? Utang. Akad cash dengan akad utang. Tidak dijelaskan mana yang diterima. Ini riba. Ini riba tak boleh. Mungkin Ustaz Nabi ditanya waktu itu, didengar oleh Usama ditanya tentang masalah seperti ini. Maka Nabi katakan innama riba bin nasi'ah. Nah kalau memang seperti itu sebabnya kata Syafi'i, berarti hadis tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Artinya tidak bertentangan dengan hadis yang mengatakan kalau dilebihkan emas dengan emas, perak dengan perak, karena emas dengan emas sejenis kan, perak dengan perak sejenis kan, iya, korma dengan korma sejenis kan. Nah kalau sejenis satu spesies, apa namanya, satu spesies, maka ini berlaku riba. Tapi ketika Nabi ditanya tentang sesuatu yang berbeda, maka Nabi bilang tidak riba. Walaupun dilebihkan, kecuali kalau akadnya hutang. Jelas? Maka dengan ini hadis ini dengan hadis sebelumnya dapat terangkan. Nah, misalnya seperti emas dengan perak. emas dengan perak. Nah, berbeda. Jenisnya berbeda, harganya berbeda, jauh sekali. Nah, boleh nggak 5 gram perak dijual dengan 2 gram emas? Boleh, asal cash, asal tunai. Tapi kalau berhutang, berhutang gara-gara berhutang dilebihkan, boleh. Kalau tunai 5 banding 3. Kalau berhutang 8 banding 3. Boleh? Nah. Enak dikatakan inna riba inna zina. Riba itu hanya pada masalah yang sifatnya pembayarannya diundur. Nah, wattanri bil himtah atau jual kurma dengan tepung atau dengan gandum. Aw mahdalata min syudud mutafadilan ya dan ya. Atau sesuatu yang berbeda jenisnya. Nah, dibayar berlebih salah satunya dari yang lain tetapi tunai. Tetapi tunai. Maka Nabi jawab inna riba inna zina. Sehingga Nabi faqala inna riba inna zina. Aw taqulul mas'alah sabaqtu bihadha. Atau masalahnya sebelumnya berkaitan dengan masalah ini. Wa atrakal jawab. Nabi sudah sebutkan sebelumnya hadis bahwasanya ad-dinaru bid-dinar yadan biyad wal warid bil warid mithla bi mithli yadan biyad. Lalu pas Usama datang, dia mendengar hanya innamar riba fitnasi. Sebagaimana kita mungkin kalau pusatan ini ada yang datang duluan lengkap informasinya, ada yang datang tiba-tiba pertanyaan, sehingga yang terdengar oleh Usama hanya perkataan Nabi innama riba binasi'a. Masalah sebelumnya dia ada ikhtiar, masalah sebelumnya dia ada ikhtiar, sehingga yang terambil soalnya hanya sebagian saja. Dan ini bisa berlaku. Orang memahami hadis misalnya ambil satu hadis dan tinggalkan 10 hadis, sehingga pemahamannya nanti akan bertentangan dengan yang 10 hadis. Tapi kalau dikumpulkan semua hadis tersebut, maka akan datanglah pemahaman yang komplit dan lengkap. Dan ini kemungkinan Usama juga melakukan yang sama ketika Nabi membahas ad-dinar bid-dinar, ya dan mithla bi mithli ya dan biyad, wa dirham bi dirham, mithla bi mithli ya dan biyad. Kemudian setelah selesai pembahasan ini, dia datang ketika pembahasan riba an-nasiyah. Riba an-nasiyah. Sehingga hadis ini kata Asy-Syafi'i tidak bertentangan dengan hadis sebelumnya. Farawal jawaba wa lam yahfuz al-mas'alah. Lalu dia menghafalkan jawabnya dan tidak menghafal pertanyaannya. Aw syakka fiha atau syak padanya di antara laisa fi hadithi bima yanfi hadha al-hadith. Usama, karena tidak terdapat dalam hadisnya yang menafikan apa yang ada dalam hadis Usama. Fahtamala muwafaqatan lihadza. Sehingga hadis ini mungkin saja bersesuaian dengan hadis sebelumnya. Faqala falimma qulta yahtamilu khilafa. Kenapa engkau katakan apa? Kemungkinan itu juga terjadi pada Ibn Abbas. Jika kemungkinan terjadi pada Ibnu Abbas, mana yang lebih senior, Usama atau Ibnu Abbas? Mana yang lebih senior, Usama atau Ibnu Abbas? Hah? Mana yang modern, Usama atau Ibnu Abbas? Usama, betul. Hah? Coba. Nabi meninggal umur Usama berapa? Bawa tahu mana yang kodam kan? Jangan ada tahu apa mana. Tahu cuma umur Usama ketika Nabi meninggal umurnya berapa? Dia diangkat jadi panglima perang oleh Nabi. Umur berapa? Hah? 18 dan 19. Dan setelah itu lebih wafat kan? Jadi diutus kan? Akhirnya diutus oleh Abu Bakar. Baik. Usama, Abu Abdullah bin Abbas. Ketika Nabi meninggal umurnya berapa? Sudah balik atau belum? Hah? Abdul berapa? Sudah balik atau belum? Hah? Kayaknya belum ya. Dia lahir 3 tahun menjelang hijrah. 3 tahun menjelang hijrah. Jelas? 3 tahun menjelang hijrah. Berarti Nabi wafat tahun 10-11. 11, baik. 10 tambah 3 13. Nah, mana yang tua? Umur 18 atau 13? Hah? Sama? Sebaya ya? Nah, itu sama lebih tua. Jadi Usama lebih tua. Mungkin waktu itu Usama sudah menyampaikan hadis. Abdullah datang ke terlambat. Belum diabras, terlambat. Sehingga dia dapatkan sepotong yang ujungnya inna berriba. Jelas. Jelas. Lalu dia pahami inna ma ini silat al-hasl. Silat al-hasl. Sehingga dipahaminya secara bahasa dari situ, akhirnya keluarlah makna seperti ini. Makanya ikhwannya bilang, ternyata jangankan sah ulama sekarang, sahabat sendiri yang hidup bersama Nabi, ada sebagian dari hadis yang tidak sampai kepadanya. Seperti yang pada penjelasan sebelumnya itu banyak kan? Ali tidak menyebabkan hadis ini, Umar tak sampai hadis ini, Abu Bakar tak sampai kepadanya hadis ini. Akhirnya mereka saling melintas. Dan hebatnya mereka, kalau hadis Nabi, mereka langsung ikuti. Kalau kita tunggu dulu, kita berbaik sangka pada sesuatu tak mungkin saya dapat belajar hadis 15 tahun dibandingkan tak tahu hadis ini. Kan itu kan? Nah, pasti dia tahu hadis ini pasti hasil wa'if buruknya atau tak diamalkan. Ini adalah baik sangka yang tak baik. Baik sangka yang tak baik. Ya sebab apa? Kita sudah mengikuti hadisnya. Hadis Sahih Bukhari. Sebab tidak banyak orang yang tak tahu, mungkin tahu tapi waktu menyampaikan dia tak ingat, betul? Bisa terjadi. Misalnya, tuan-tuan mengatakan, misalnya masalah apa ya? Banyak tentang masalah di antaranya adalah tentang salat sunat wudhu misalnya. Sebagian mengatakan bahwa salat sunat wudhu itu adalah sesuatu yang tak diajarkan Nabi ke Bilal. Bilal hanya melaksanakan sendiri. Padahal hadisnya dalam Sahih Bukhari ada, dalam Sunan Abi Dawud ada, bahwa Nabi SAW mengatakan man tawadda'a nahwa wudhu'i hala thumma shalla rak'ataini la yuhaddithu fihi ma nafsahu ghufira dhanbu. Siapa yang wudhu seperti wudhu saya ini, lalu dia salat dua rakaat, dia tidak berkata-kata dalam hatinya kecuali dalam masalah salat, ya, tidak pergi menerawang kemana-mana pikiran waktu sholat itu kecuali dihapuskan dosa-dosanya. Bila dengar hadis ini maka dia praktekkan, ya praktekkan, maka setiap ma'ahdathu qat illa wa tawaddatu indahu, saya tidak pernah hadas kecuali berwudu, wa ma tawaddatu illa anni ra'aitu anna lillahi alayya rak'atain, dan setiap wudhu saya apa saya melihat bahwa saya mesti sholat dua rakaat lillahi ta'ala. Nah, bila bid'ah, nah, dia ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diakui oleh Nabi, bukan dia mengada-ngada. Kemudian ada hadis lain lagi yang lebih tegas, la yuhafidhu 'ala wudhu'i illa mu'min, tidak ada yang menjaga wudhunya kecuali orang beriman. Berarti Nabi bila mengajak, bila melaksanakan itu berdasarkan hadis atau tidak? Berdasarkan hadis, bukan mengada-ngada. Bukan mengada-ngada seperti yang dipahami oleh sebagian. Ini tanda bahwasanya walaupun alat sudah jadi, kitab sudah terbentang, mungkin ada sebagian daripada hadis yang tidak kita pahami, yang tidak hadir padanya. Seperti kata Imam Syafi'i juga di awal-awal kitab kemarin, wa ma min 'alimin illa wa ya'lamu annahu hadithun li rasulin aw sunnatun li rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw ya'su aw ta'su anhu. Tidak ada satu orang pun ulama kecuali ada hadis atau sunnah Nabi yang tidak diketahuinya atau tidak hadir pada waktu dia menurunkan. Dalam hafalannya enggak ada. Bisa? Bisa enggak? kita ada berdebat sama kawan kan tentang masalah ilmu itu. Nah, ternyata kalah kita dalam perdebatan. Setelah selesai baru ingat jurus. Oh, pokoknya ada di saya tadi lu kok belum nyampe. Iya kan? Sering enggak? Sering terjadi. Kenapa ini tidak saya keluarkan tadi hadis? Bisa? Bisa, bukan tak bisa lagi sering. Tentunya apalagi hafalan kita hari ini hafalannya. Hafalan kita, Masya Allah. Jadi ialah itu kaum muslimin dan muslimin. Ini mungkin terjadi di mana Abdullah bin Abbas ketika Usamah menyampaikan hadis ini, dia mungkin tak mendengarkan apa masalahnya, dia hanya ujungnya, maka dia riwayatkan ini daripada Usamah. Ini belum sembarang sesuatu, ini rahmatullah bin Fakala, kalimah kutayah kami ukhilafah. Lalu tanya lagi oleh orang ini, lalu kenapa kau katakan dia syafi'i? Mungkin saja berlawanan dengan hadis sebelumnya. Qultu li anna Ibn Abbas alladhi rawah. Saya jawab, karena Abdullah bin Abbas yang meriwayatkannya, wa kana yazhabu fihi ghaira hadha al-madhhab. Padahal sebelumnya mazhabnya tidak seperti ini. Fa yaqul la riba fi bai'in yadan biyad, inna ma'tumatu nasi'ah. Kalau dia katakan tidak ada riba dalam jual beli yang cash, ya dan dia itu dari tangan ke tangan, inama riba fi nasi'ah, riba itu hanya berlaku pada nasi'ah yaitu yang tidak cash. Nah, maqala faman hujjatu in kana al hadith qablahu mukhalifan ila ghairihi. Apa hujjahnya jika seandainya hadis-hadis sebelumnya berbeda dengan hadisnya ini sehingga dia meninggalkannya kepada yang lain? Faqul lahu kullu wahidin mimman wara'a ila Usama. Dia katakan kepadanya, semua orang di antara perawi yang meriwayatkan berbeda dengan Usama, wa illam yakun ashhab hadis Usama, sekalipun tidak lebih masyhur dengan hafalan hadis daripada Usama, balaysa bihi taqsirun an hifdhihi, tidak terdapat padanya kekurangan hafalannya. Wa Utsman bin Affan dan Utsman bin Affan, Ubadah bin Samit dan Ubadah ibn Samit, radhiyallahu anhu asyaddu taqaddumun bisin. Walaupun Usama tak kurang hafalannya, tetapi Utsman dan Usama dan Ubadah mana yang lebih tua dari Usama? Mana yang lebih tua? Usama tadi umurnya sampai meninggal berapa? 18. Tapi Utsman ketika Nabi meninggal berapa? Ya. 10 Pak. Sekitar 50-an. Baik, 50 dengan 18 pada tua. Nah, baik. Jelas? Ya kan? Baik. Jadi Utsman radhiyallahu anhu lebih tua daripada Usama. Ubadah lebih tua dari Usama. Dan pada umumnya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ulama-ulama tua lebih matang daripada ulama muda. Betul tidak? Betul. Lebih matang daripada yang pada umumnya. Nah, dari sisi hafalan mereka tidak terlalu besar. Cuma dari sisi senioritas, Utsman dan Ubadah lebih senior. Wasuhbah dan lebih dulu masuk Islam dari Usama. Lebih dekat persahabatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Usama. Wa Abu Hurairah asad. Abu Hurairah juga lebih tua umurnya. Wa akhfad man rawal hadis bidahri. Dan dia orang yang paling hafal hadis pada masanya. Wa lamma kana hadis Utsman aula fi dhahir bil khair. Nah, tatkala hadis dua orang lebih terpelihara hafalannya menurut zahirnya daripada yang sedikit. Wa bi ayyin fa anhum ghalatu hadits wahid, dan kesalahan dari orang dua, dari dua orang lebih jauh daripada kesalahan satu orang yang sama-sama hafiz, yang sama-sama hafiz, bukan yang tak hafiz. Si sahabatnya sama-sama kada hadits aktsar lakin mu'ashshar ay yakuna aula bi hadits man qala fihi, maka hadis orang yang lebih banyak. Dan bagi hadis yang mengatakan hadis siapa tadi, Ubadah, hadis Utsman, hadis Abu Hurairah yang mengatakan riba berlaku sekalipun tidak utang, ya. Hadis orang yang lebih banyak, yang lebih asbah ayyakun aula bil hibs, yang lebih dekat, yang daripada terjaga hafalannya dari hadis manua dan lebih muda dari hadis orang yang lebih muda daripadanya. Wakala hadis hamzah dan awal yusorah lebih hadis daripada hadis lima orang lebih patut untuk dijemukan atau dikedepankan daripada hadis satu orang. Nah, maksudnya di sana ada Aisyah, di sana ada Umar bin Khattab, ada Ubadah bin Samit, ada Utsman bin Affan, ada terakhir Abu Hurairah. Lima orang meriwayatkan bahwa emas dengan emas, perak dengan perak, dan dibawahi akan sebelah bila ditukar satu sama sama lain satu jenis tak boleh dilebih. Jelas? Sedangkan Usama berkata tidak. Maksudnya bahwa riba kalau tidak cash baru berlaku riba. Tapi kalau cash walaupun berlebih tidak berlaku riba. Maka hadis lima orang ini lebih kuat daripada hadis satu orang ini kalau kita bertentangan. Kalau di bertentangan. Nah. Tapi karena seperti kata Imam Syafi'i tadi, insya Allah tidak bertentangan sehingga bisa dikumpulkan dengan apa yang disebutkan oleh Imam kita tadi bahwa saja mungkin dari Abdullah bin Abbas datangnya terlambat sehingga tidak mendengar penjelasan dari awal sehingga dia mengambil dari ujungnya. Tapi ini masalah ini kemungkinan ini dilemahkan oleh karena Abu Mu'awiyah Abbas sebelumnya menyatakan riba. Sekarang dia dengan hadis Usama kembali mencabut fatwa pertama dia mengatakan tidak lagi riba. Ini yang masalah. Kalau seperti itu termasalah kita ganti. Maka kita ganti dengan riwayat lima orang dan lebih senior lebih disuatkan daripada riwayat satu orang yang juga yuk. Waktu kita lewat kan? Ya, kita tutup aja deh. Kita berapa menit?